Bismillah, alhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarmu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, وقد بلغ عدد رواة أحاديث الحوض حوالي 80 صحابيا. Dan sungguh jumlah para perawi hadis-hadis tentang telaga Nabi alaihi salatu wassalam mencapai sekitar 80 sahabat. Minha fis sahihaini hawalai 20 hadithan an 20 sahabiyan. Sebagian hadis-hadis tersebut disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sekitar 20 hadis dari 20 sahabat. Wa baqiyatuha fi baqi dawawinis sunnati. Dan sisanya di dalam kitab-kitab sunnah yang lainnya. Minas sunani wal jawami'i wal masanidi wal ma'ajimi, berupa kitab sunan-sunan, kitab al-jami', kitab al-musnad, kitab al-mu'jam. Faqad tajawazat hadhihi al-ahadithu hadda at-tawaturi. Sungguh hadis-hadis ini telah melebihi tingkatan mutawatir. Wa ma'a hadha fa hunaka unasun min ahli ad-dalali وهم الخوارج وبعض المعتزلة لا يؤمنون بالحوض وبالأحاديث الواردة به. Dan bersamaan dengan ini di sana ada orang-orang dari kalangan orang-orang yang sesat, dan mereka adalah orang-orang khawarij dan sebagian orang-orang mu'tazilah. Mereka tidak mengimani telaga Nabi alaihi salatu wassalam dan tidak mengimani hadis-hadis yang datang menyebutkannya. Fahariyun bihaulai an yuhramu wa an yutradu min wurudihi. Maka pantaslah mereka ini dihalangi dan diusir dari mendatangi telaga Nabi alaihi salatu wassalam. لأنهم la yu'minuna bihi ma'a anna ahadithahu tajawazat haddat tawaturi kama aslafna. Karena sesungguhnya mereka tidak beriman dengan telaga Nabi alaihi salatu wassalam, padahal hadis-hadis yang menyebutkannya melebihi tingkatan mutawatir sebagaimana yang telah kami sebutkan. Wal nadhkur asma'a jama'atin minas sahabati alladhina rawau ahadith al-hawdi. Dan marilah kita sebutkan nama-nama sejumlah sahabah yang meriwayatkan hadith-hadith tentang telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Famimman rawa dhalika Anas ibn Malik wa Abdullah ibn Umar wa Harithah ibn Wahb wa Jundub ibn Abdullah wa Sahl ibn Sa'd wa Aisyah ummul mu'minin وعقبة بن عامر وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وأسماء بنت أبي بكر وثوبان وأبو ذر وأم سلمة وجابر بن سمرة وزيد بن أرقم وسمرة وسمرة بن جندب وحذيفة بن اليمان وأبو برزة الأسلمي والمستورد بن شداد وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن زيد وأسامة بن زيد. Maka di antara para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang telaga Nabi alaihi salatu wassalam adalah Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Harithah bin Wahb, Jundub bin Abdullah, Sahal bin Sa'd, Aisyah ummul mu'minin, Uqbah bin Amir, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Hurairah, Abdullah ibn Amr ibn Al-As, Abdullah ibn Abbas, Asma bintu Abi Bakr, Thauban, Abu Dhar, Ummu Salamah, Jabir bin Samurah, Zaid bin Arqam, Samurah ibn Jundub, Hudzaifah ibn Yaman, Abu Barzah al-Aslami, Al-Mustawrid ibn Shaddad, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah ibn Zaid, dan Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhum ajma'ina. Wal nurid min ahaditha min ahadithi haulail ashabil kirami ma yahtamiluhu hadas syarhu. Dan marilah kita datangkan sebagian hadis-hadis para sahabat yang mulia ini yang mungkin untuk disebutkan di dalam syarah ini, yaitu hadis-hadis tentang telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Al-awwalu yang pertama, an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lamma urija bin nabiy alaihi salatu wassalam ila as-sama'i qala. Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam diangkat ke langit dalam peristiwa Mi'raj, beliau bersabda, ataitu ala nahrin hafatahu qubabul lu'lu'i mujawwafan. فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ. Aku mendatangi sebuah sungai yang dua tepinya berupa kubah-kubah dari mutiara yang berongga. Lalu aku berkata, apa ini wahai Jibril? Jibril berkata, ini adalah Al-Kautsar. Al-Thani yang kedua, wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna qadra haudi kama baina aylata wa san'a'a al-yamana wa inna fihi minal abariqi ka'adadi nujumis samai. Sesungguhnya ukuran telagaku sebagaimana jarak antara Ailah dengan Sana'a di Yaman. Ailah sekarang ini terletak di negara Yordania. Dan jarak antara Ailah dengan Sana'a di negeri Yaman kurang lebih sekitar 2164 kilometer. Dan sesungguhnya di dalam telagaku tersebut terdapat bejana-bejana sejumlah bintang-bintang di langit. Asalisu yang ketiga, وعن حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال. Dan dari Harithah bin Wahab, beliau berkata, aku mendengar Nabi alaihi salatu wassalam dan beliau menyebutkan tentang telaga, yaitu telaga beliau alaihi salatu wassalam di hari kiamat. Maka beliau alaihi salatu wassalam bersabda, kama bainal madinati wa san'a'a, seperti jarak antara Madinah dengan San'a, jarak antara Madinah dengan San'a di Yaman kurang lebih sekitar 1458 kilometer. Faqala lahul mustawridu, alam tasma'hu qala al-awani. Maka al-mustawrid berkata kepada Harithah bin Wahab radhiyallahu anhuma, tidakkah engkau mendengar Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, bejana-bejana? Qala la. Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu mengatakan, tidak. Qala al-mustawridu, al-mustawrid radhiyallahu anhu berkata, tara fihi al-aniyata mithla al-kawakibi, engkau akan melihat di dalam telaga tersebut bejana-bejana seperti bintang-bintang. Ar-rabi'u yang keempat, wa an uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fa shalla ala ahli Uhud salatahu ala al-mayyit. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pada suatu hari keluar lalu menyolatkan salah seorang sahabat atau menyolatkan sahabat yang wafat di perang Uhud dengan salat jenazah. Thumman sarafa ilal mimbari, kemudian beliau menuju mimbar. Faqala, maka beliau bersabda, inni faratun lakum wa ana syahidun alaikum wa inni wallahi la anzuru ila haudil ana wa inni a'titu mafatiha khazainil ardi aw mafatihal ardi wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tushriku ba'di walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Sesungguhnya aku mendahului kalian, dan sungguh aku menyaksikan kalian, dan sungguh aku akan menjadi saksi atas kalian, dan sungguh aku demi Allah melihat telagaku sekarang, dan sungguh diberikan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan di bumi atau kunci-kunci bumi, dan sungguh aku demi Allah tidak mengkhawatirkan pada diri kalian bahwa kalian akan berbuat syirik sepeninggalku. Akan tetapi, aku mengkhawatirkan pada diri kalian bahwa kalian akan berlomba-lomba dalam perkara dunia. Al-Khamisu, hadis yang kelima yang menunjukkan telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Wa'an Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna haudi ab'adu min aylata min adnin, sesungguhnya telagaku lebih jauh, yaitu ukurannya, daripada jarak Ailah dari Aden. Jarak antara Ailah dengan Aden kurang lebih sekitar 2549 kilometer. Lahu wa ashaddu bayadan minas salji wa ahla minal asali bil labani. Sungguh air di telagaku lebih putih daripada salju, lebih manis daripada madu yang bercampur dengan susu. Wala aniyatuhu aktsaru min adadin nujumi, dan sungguh bejana-bejananya lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang. Wa inni la asuddun nasa anhu kama yasuddur rajulu ibilan nasi an haudihi, dan sungguh aku akan mengusir orang-orang darinya sebagaimana seseorang mengusir unta-unta milik manusia dari telaganya. As-sadisu, yang keenam, wa'an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, qala an-nabiyyu alayhi salatu wassalamu, hawdi masiratu shahrin, ma'uhu abyadu min al-labani, wa rihuhu atyabu min al-miski, وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَذْمَأُ أَبَدًا. Dan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma beliau berkata, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, telagaku sejauh jarak perjalanan satu bulan, yaitu ukurannya, airnya lebih putih daripada susu, wanginya lebih wangi daripada minyak wangi misik, bejana-bejananya seperti bintang-bintang di langit. Barang siapa minum darinya, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. As-sabi'u, yang ketujuh. Wa'an Thawbana radhiyallahu anhu anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Thawban radhiyallahu anhu bahwasanya Nabiullah alaihi salatu wassalam bersabda, inni labi'ukri haudi azudun nasa li ahlil yamani adribu bi'asaya hatta yarfadda alaihim. Sesungguhnya aku berada di tepi telagaku. Aku mengusir orang-orang dari telagaku untuk penduduk Yaman, yaitu agar penduduk Yaman bisa minum dari telaga beliau. Aku memukul dengan tongkatku agar telaga tersebut mengalir kepada mereka, penduduk Yaman. Fasu'ila an ardihi faqala min maqami ila ammana. Lalu beliau alaihi salatu wassalam ditanya tentang lebar telaga beliau. Lalu beliau bersabda, lebarnya dari tempat aku berdiri ini sampai ke Amman, yaitu di Yordania, jarak Madinah dengan Amman kurang lebih sekitar 1261 kilometer. Wasu'ila an syarabihi faqala ashaddu bayadan minal labani wa ahla minal asali. Dan beliau alaihi salatu wassalam ditanya tentang air telaga beliau tersebut. Lalu beliau bersabda, airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Yaghuttu fihi mizabani. Ada dua saluran yang mengalirkan air ke dalam telaga, ke dalam telaga tersebut. Yamuddanihi minal jannati. Dua saluran tersebut memperbanyak air di dalam telaga yang berasal dari surga. Ahaduhuma min zahabin wal akharu min waraqin. Salah satu dari dua saluran tersebut terbuat dari emas, dan yang lainnya terbuat dari perak. As-sabi'u, yang kedelapan. Wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala inni faratun lakum alal haudi. Ketahuilah, sesungguhnya aku mendahului kalian di telaga. Wa inna bu'da ma baina tarafaihi kama baina Sun'a'a wa Ailata. Dan sesungguhnya jarak antara dua tepi telaga tersebut seperti jarak antara Sun'a dengan Ailah. Ka'anna al-abariqa fihi an-nujumu. Bejana-bejana di dalamnya seperti bintang-bintang. Dan jarak antara Sun'a dengan Ailah sebagaimana telah berlalu kurang lebih 2164 kilometer. Dan sebagai gambaran, tadi telah kita ketahui dalam hadis yang kelima bahwa jarak atau ukuran telaga Nabi alaihi salatu wassalam lebih jauh daripada jarak antara Ailah dengan Aden, yang mana jaraknya kurang lebih sekitar 2549 kilometer. Ini kurang lebih sama dengan jarak antara Sewon ini dengan kota Medan. Ini sebagai gambaran saja. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda, tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.